Di sini aku pun sendiri dan masih seperti yang dulu. Kesetiaan yang ku miliki hanya untuk dirimu sampai akhir hidup ini. Apapun akan ku korbankan demi keutuhan engkau dan aku. Semua yang aku miliki, cinta dan kerinduan, kasih semua untukmu. Saat ini aku pun tak ingin sendiri. Ku cari bayanganmu di sudut sana. Pelukan mesra yang tulus darimu. Betapa engkau ku kasihi. Apapun akan ku korbankan demi keutuhan engkau dan aku. Semua yang aku miliki, cinta dan kerinduan, kasih semua untukmu. Saat ini aku pun tak ingin sendiri. Ku cari bayanganmu di sudut sana. Pelukan mesra yang tulus darimu. Betapa engkau ku kasihi. Saat ini aku pun tak ingin sendiri. Ku cari bayanganmu di sudut sana. Pelukan mesra yang tulus darimu. Betapa engkau ku kasihi. Betapa engkau ku kasihi.